Oke. Ratu Kendangnya Nusantara masih bersama Baladika, Rogu dan Gowa Semarang Coy, Vanda, Multimedia, GT, Brandy, Audio, Sound System. Laju dan Coy, ringin putih digoyang lagi bro. Bergas, Kabupaten Semarang. Juga lanjutkan. Salam hormat buat para musisi juga singer semuanya. Dengan Baladika, semoga. Yang suka rasa-rasa Rekiria dikoyang lagi bro.